Mitra Bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo menilai, salah satu faktor yang bisa membuat personil-personil di jenjang teratas lembaga penyelenggara pemilu tidak bekerja secara profesional serta sesuai aturan main adalah adanya berbagai fasilitas fisik yang memanjakan, serta terbukanya peluang untuk ikut bermain menjadi pemburu rente dalam proses pengadaan dan penyelenggaraan pemilihan umum. Menurutnya, kondisi itu secara psikologis terjadi tanpa disadari oleh yang bersangkutan, sehingga tanpa terasa berpotensi menjadi faktor penghambat jalannya pemilu. Dan untuk melanjutkan bahasan atas potensi-potensi masalah dalam penyelenggaraan pemilu, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik, Pak Hermawan, apakah fasilitas serta peluang yang disediakan kepada personil-personil penyelenggara pemilu justru berpotensi jadi penghambat? Nah, belum hal yang aspek kekuasaannya yang bau-bau politis lah. Kenapa? Harus diingat banyak pejabat di KPU dan di Bawaslu ini sebelumnya tuh nobody gitu. Nah, ada juga yang nggak punya pekerjaan kan sebelumnya. Tiba-tiba jadi pejabat negara, jadi ini dikawal oleh polisi. Wah, itu kenikmatan luar biasa itu. Saya lihat dengan mata kepala sendiri bagaimana ini orang-orang seperti itu menikmati sendiri, sangat menikmati gitu. Dan simbol-simbol itu sangat nyata. Dari orang nggak tahu namanya dasi, tiba-tiba pakai dasi, pakai sepatu mengkilat, jadi orang hebat gitu. Ini problem sendiri gitu. Sementara orang-orang kayak Mulyana almarhum gitu, udah lewat kan gitu. Nah, apakah ini berarti harapan kita untuk memperoleh hasil pemilu yang jujur, adil, serta bersih menjadi semakin jauh, Pak Her? Sangat jauh. Kita tahu semua lah. Saya kira semua pemain di proses-proses politik pemilu itu tahu semua. Ada yang mau, ada yang enggak. Problemnya kayak gitu kan. Berapa politisi yang enggak kapok-kapok ikut main di tender pencetakan, di tender distribusi, di tender kotak suara, segala macam. Kalau ada yang ketangkep, diproses lagi, masuk lagi KPK, ya orang itu sial gitu, bukan orang itu salah gitu. Lantas, apa yang bisa dilakukan publik untuk mencegah masalah ini menjadi besar? Kontrol eksternal itu harus terus jalan. Kita diskusi di ruang itu membuat orang, kalau dibilang stres, orang KPU-nya stres, tapi dampaknya kan pasti bagus. Karena dia akan berusaha ngejar supaya apa yang kita khawatirkan ini menjadi tidak terjadi gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Ramadi, Pas FM.